Qala Allah Ta'ala alam yajidka istibhamun taqrirun ay wajadaka yatiman bi faqdi abika qabla wiladatika aw ba'daha fa'awa bi an dhammaka ila amika Abi Thalib wa wajadaka dhal amma anta alaihi minasy syariah wa hada ay hadaka ilaiha wa wajadaka ila faqiran fa aghna aghnaka bima qana'aka bihi minal ghanimati wa ghairiha wa fil hadis laisal ghina an kathratil 'ard walakinal ghina ghinan nafs fa amal yatima fala taqhar bi akhdhi malihi aw ghairi dhalik wa masaila fala tanhar tajjarahu li faqrihi wa ma bi ni'mati rabbik 'alaika bin nubuwah wa ghairiha fahaddis akhbir wa hudhifa dhamiruhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'ali riayatan lil fawasil. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala alam yajidka yatiman fa'awa. Allah subhanahu wa ta'ala telah menemukanmu, dia telah menemukanmu dalam keadaan yatim. Kemudian Allah kumpulkan engkau, yaitu fa'awaka, mengumpulkanmu ke keluarga. Alam yajidka, kata al-mahalli di sini, istifhamu taqririn. Istifhamu taqririn. Bentuknya istifham, pertanyaan, tetapi tujuannya adalah mentakrir, menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala telah menemukanmu. Jadi alam yajidka artinya wajadaka. Lam nafiyah ya lil fi'il, bertemu dengan fi'il mudhari', ini menunjukkan nafiyul istiqbal. Tetapi tujuan di kalimat ini bukan menafikan, bukan bertanya, tetapi menetapkan, takrir. Menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala telah menemukanmu dalam keadaan yatima. Bifaqdi abika qabla wiladatika au ba'daha. Bifaqdi abika, yaitu dengan kehilangan bapakmu. Jadi di sini yatim. Ya, kalau di kita apa? Ya, yatim. Yatim adalah yang kehilangan ayahnya atau wafat ayahnya selagi dia belum baligh atau belum lahir. Ya, dan di sini ada khilaf di antara ulama, apakah ayahnya Rasulullah SAW meninggal ketika ibunya masih mengandung atau setelah lahir? Itu khilaf sebenarnya, ya. Ala kulli hal, yang penting statusnya Nabi Muhammad SAW adalah seorang yatim. Kenapa anak yatim itu lebih difokuskan untuk disantuni dalam Islam? Dikarenakan nafkah yang terputus. Ya, nafkah yang terputus dari orang tua kandung, yaitu bapak. Ya, tidak ada nafkah wajib tadinya. Kecuali kalau misalnya ibunya menikah lagi, ya. Ibunya menikah lagi dan kemudian ayah barunya inilah yang menafkahinya. Alam yajidka yatima fa'awa bi an dhammaka ila ammika Abi Thalib. Kemudian Allah Ta'ala dhammaka, jama'aka. Dhamma itu artinya jama'ah, mengumpulkanmu ke pamanmu yaitu Abu Thalib. Wajadaka dhallan fahada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajadaka, menemukanmu, dan Allah Maha tahu dhalla. Ya. Kalau bahasa kita sih Dhal itu biasanya artinya sesat. Kalau di sini dhalan amma anta alaihi al-ana minas syariah. Bagaimana menafsirkan dhal di sini? Karena dhal ada kesan negatif. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mensifati Rasulullah SAW dahulu dengan sifat dhal. Apakah itu berarti di kita bisa terjemahkan bahwa saya dulu Rasulullah itu sesat? Nah, para ulama mengatakan makna yang pasti dari dhal ini bukan dhal bermakna munharifun anil haqq. Jadi ada dhal bermakna lain. Ya, seperti dhal bermakna khalil ilm, khalil ilm, yaitu kosong akan ilmu, tidak mengetahui. Atau dhal bermakna ghafil. Ada juga dhal yang pasti negatif, yaitu bermakna munharif, yang diterjemahkan di kita sesat, menyimpang. Sesat atau menyimpang. Ya, maka makna-makna tersebut perlu kita korelasikan sesuai dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya, karena pun Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Rasul atau Nabi, beliau adalah seorang yang mulia tetap. Bahkan orang-orang musyrikun itu mempercayai beliau betul-betul. Dan beliau berusaha untuk mengikuti jejak milah Ibrahimiyah. Masih di atas fitrah. Tidak minum khamr. Tidak berzina. Jujur, amanah. Dan seterusnya. Maka tidak mungkin kita katakan dhal di sini untuk Nabi SAW bermakna munharif, yaitu sesat. Melainkan dhal dengan tafsiran ulama bermakna khalin minas syariah. Yaitu kosong dari syariat, kosong dari pengaturan syariat. Atau dhal di sini bermakna ghafil. Ghafil di sini ya kelalaian akan syariat karena tidak diberitahu. Setiap dari insan kalau dia tidak tahu, ya imma disebut jahil atau ghafil. Iya, ghafil karena apa? Ia tidak belajar, ghafil, lalai. Ya. Maka di sini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menjelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan menunjukkan bahwa saya dahulu keadaan beliau tidak mengetahui syariat Islam, tidak mengetahui syariat yang betul-betul syariat, ya. Bukan berarti munharif, karena lafal munharif ini seolah ketika itu kebenaran sudah tampak. Seseorang disebut munharif, ya, menyimpang ketika memang dia sudah ditampakkan kepadanya kebenaran. Tapi kalau misalnya dia orang tidak tahu, ini jahil, jahil ghafil, jahil atau ghafil, ya. Kalaupun disebut dhal bermakna ghafil karena enggak tahu. Ya. Taib, jadi di sini dhal wa wajadaka dhalan bukan wa wajadaka munharifan, melainkan wa wajadaka khalian minas syariah. Dan itu bukan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang belum Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu pada beliau. Nah, wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian fahada. Ai hadaka ilaiha. Hadaka ilaiha. Berikutnya wa wajadaka ailan fa aghna. Wa wajadaka ailan fa aghna. Tadi oh, fahada hadaka ilaiha, yaitu hadaka ila syariah. Hadaka ila syariah. Wa wajadaka aila, dan dia mendapatimu aila, sebagai di sini tafsirkan aila faqira. Faqir. Faqir maknanya orang yang berkekurangan, membutuhkan, kekurangan, faqir. Ya. Faqir di sini entah di sini maksudnya adalah harta atau fakir akan kasih sayang, ya. Tapi ala kulli hal sepertinya di sini masalah kecukupan dalam kehidupan, ala kulli hal. Kecukupan dalam kehidupan. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup sederhana sebenarnya, walaupun nasabnya mulia tapi hidupnya itu ya tidak seperti hidupnya raja. Padahal beliaulah raja sebenarnya, maksudnya presiden, ya. Wa wajadaka aila faqira. Bahkan sampai beliau bekerja untuk Khadijah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang berusaha untuk mencari nafkah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa wajadaka aila fa aghna. Sudah kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala katakan di sini aila yaitu faqira. Dan beliau berusaha untuk mencari nafkah. Ini menunjukkan, ikhwan, kalau kita dakwah seperti, atau kita dakwah dan dakwah itu adalah asalnya wazifatul rusul, tugasnya rasul, maka seharusnya kita mengikuti juga rasul. Maksudnya dalam hal kehidupan juga, dari segi ma'isyah, penghidupan, tidak bertumpu 100% pada nafkah-nafkah orang, melainkan juga memiliki usaha, juhud. Ya, kecuali kalau memang tidak punya waktu lagi karena sibuk mengajar, maka semoga nafkah dari orang mencukupi. Tapi kalau memang punya kemampuan untuk bekerja atau berdagang, maka itu lebih baik. Sebagaimana Nabi SAW dulunya adalah pedagang. Ya. Taib, wa wajadaka 'ailan fa aghna, maka fa aghna, yani aghnaka bima qanna'aka bihi minal ghanimati wa ghairiha. Itu Allah Subhanahu wa taala mencukupimu dengan apa yang membuatmu cukup, membuatmu qanaah dengannya dari harta ghanimah dan lain-lainnya. Tetapi kalau diartikan, sebagian ulama mengartikan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs, bukanlah al ghina, yaitu bukanlah kekayaan materi, melainkan kekayaan adalah kekayaan jiwa. Ya, begitu. Kalau kita integrasikan hadis ini kepada ayat wa wajadaka ailan fa aghna, fa aghna, maka tafsirannya menjadi dahulu sebelum nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kejiwaannya tidak sesempurna ketika setelah turun risalah. Ya, dulu masih ada kegamangan, ya, kebingungan, ingin menjadi benar tapi belum mendapatkan apa yang seharusnya ditempuh. Iya, makanya bertapa, bukan bertapa, apa namanya? Bahasa kita sih bertapa memang. Apa namanya? Bertahannus namanya kalau. Bertahannus atau berta'abud. Kalau diterjemahkan di Indonesia memang bertapa sih. Tapi tidak pakai itu ya. Yaitu berta'abud. Berdiam diri di Gua Hira. Yang mana itu sebenarnya tradisi orang-orang yang soleh. Menurut orang-orang Quraisy, kalau mengikuti Millah Ibrahimiyah dahulu di bulan Ramadan, itu ada orang-orang yang memang kuat jiwanya dan keagamaannya, itu untuk diam di suatu tempat. Tapi itu syariat yang wallahu a'lam, ya, katanya begitu, ya. Tidak kita lakukan sekarang, tidak ada syariatnya sekarang. Ala kulli hal, laisal ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs, bukanlah kekayaan itu kekayaan materi. Maksudnya bukanlah kekayaan yang bermanfaat sebatas kekayaan materi. Sebatas kekayaan materi. Melainkan kekayaan hakiki yang betul-betul bermanfaat adalah ghina an-nafs, kekayaan jiwa. Karena kekayaan materi tanpa kekayaan jiwa akan terasa miskin. Tapi kekayaan jiwa, walaupun materi sedikit, akan qona'ah. Ya, jadi di sini ghina nafs diutamakan. Bukan berarti ghina nafs itu kita enggak boleh ghina al-'arad, bukan. Seseorang yang terbaik adalah dia memiliki ghina al-'arad, ghina materi dan ghina an-nafs. Dan itu nikmat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hal-hal yang jika seseorang ada padanya itu sudah nikmat sekali dia. Al-maskan al-wasi', yaitu tempat tinggal yang luas. Al-arad itu materi. Ya, kemudian diantaranya juga al-markab al-hani, yaitu markab kendaraan yang enak ditunggangi. Iya. Itu kan memerlukan apa? Harta juga. Ya. Kemudian juga berikutnya az-zaujah atau imra'ah salihah, perempuan yang salihah. Ya, itu yang ketiga mungkin tidak terlalu bermateri, tapi tempat yang luas, rumah yang luas dan kendaraan yang enak dipakai itu merupakan arad. Dan kata Nabi itu kenikmatan. Tetapi kenikmatan ketika ada ghina nafs padanya. Itu kenikmatan yang sebagai wasilah. Tapi tujuan untuk memperkaya di sini memperkaya jiwa, memperkaya jiwa. Dengan apa memperkaya jiwa? Ya, dengan ketakwaan. Gitu, ghinan nafs. Taib. Kemudian, fa ammal yatima fala taqhar. Maka kemudian terhadap anak yatim, fala taqhar. Maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Taqhar, qahr. Qahr. Ya. Qahar dan jabbar itu artinya sewenang-wenang, maha sewenang-wenang. Qahar, jabbar. Ya. Makanya seorang insan tidak layak dinamakan qahar dan jabbar semata. Iya. Tidak layak. Karena artinya berbuat semau dia karena dia raja, itu artinya dari qahar dan jabbar. Tapi bagusnya Abdul Qahar dan Abdul Jabbar boleh. Abdul Qahar dan Abdul Jabbar boleh. Ya gitu ya. Kemudian fa ammal yatima fala taqhar, yaitu bi akhdhi malihi au ghairi dzalik. Terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang dengan cara apa? Bi akhdhi malihi, mengambil harta anak yatim. Nauzubillah. Au ghairi dzalik. Yang memakan harta anak yatim, ya, seperti memakan api untuk perutnya. Nauzubillah. Ya. Sebenarnya memakan harta ini, apapun memakan harta yang bukan haknya itu, semua termasuk, ya, masuk ke ancaman. Baik itu harta anak yatim atau harta yang lainnya. Kenapa dikhususkan di sini pembahasan harta anak yatim? Karena mengingatkan Nabi SAW akan dirinya. Gitu kan? Engkau dahulu yatim. Ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Engkau dulunya yatim. Gitu. Maka kemudian fa'ammal yatima fala taqhar. Maka sekarang ingat masa lalu terhadap anak yatim, jangan sekali-kali berbuat zalim. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW berbuat zalim. Melainkan di sini peringatan juga untuk umatnya. Ya begitu. Kemudian wa ammasaila fala tanhar, adapun terhadap orang yang as-sail, yang bertanya, fala tanhar, maka janganlah tanhar tazjaruhu li faqrihi, jangan kamu cerca, ya, apa tanhar di sini apa namanya, keras gitu loh, hardik, ya, jangan kamu sentak dia, orang yang meminta. Kenapa? Lifakrihi, karena fakir dia. Karena fakir, orang yang fakir itu vulnerable, ya, mudah pecah, ya, karena lagi butuh. Orang kalau lagi butuh disentak mudah pecah. Tapi orang kalau nggak butuh disentak bodo amat, ya kan, ya? Iya. Antum kalau nggak butuh ilmu ditahdir berkali-kali bodo amat. Kenapa nggak mau hadir? Pasti ada uzur, karena gak merasa butuh. Tapi kalau antum merasa butuh, diomelin sama guru, pasti kerasa di hati. Iya gak? Nah, kayak gitu kan? Iya. Baik jemaah torik, atau jemaah torikul huda. Iya. Sama aja kan? Iya. Diomelin guru, ditahdir guru, ditegur, antum kok gak ikut-ikut? Wah, gitu. Ada aja lah. Iya. Karena merasa gak butuh. Tapi kalau ditanya begitu, sementara diri ini butuh dengan ilmu, itu akan kerasa, ngeresep. Iya, begitu. Jadi orang yang fakir, membutuhkan, itu sangat mudah kena hatinya. Sebagaimana orang yang berdoa kepada Allah, dalam keadaan fakir, dia membutuhkan Allah, merasa iftiqar, merasa fakir dirinya terhadap Allah, itu betul-betul dalam hatinya, mudah sekali, sensitif. Ya, sensitif terhadap jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap sa'il. Nah, di sini sa'il, di sini, ya, sa'il ini apa? Penanya. Penanya atau peminta. Para ulama mereka menafsirkan sa'il di sini baik sa'ilul mal atau sa'ilul ilm. Bertanya tentang harta atau minta harta, ya, atau bertanya tentang jawaban, minta jawaban. Dua hal. Dan sebaiknya kita tafsirkan gitu. Kata para ulama juga sebaiknya dua-duanya ini, karena umum, as-sa'il di sini umum, tidak mesti dikaitkan dengan harta. Maka khalas, fa ammas sa'ila wa ammas sa'ila fala tanhar. Baik bertanya tentang ilmu atau tidak. atau bertanya tentang harta, maka jangan kamu sentak dia. Ya. Kadang-kadang pun kita dai pun bisa jadi salah. Orang bertanya kita sentak, orang bertanya ya kita hardik. Antum bertanya kayak gini gitu. Misalnya. Ya, kadang pertanyaannya simpel. Pertanyaan yang sebenarnya orang baru ngaji itu udah tahu jawabannya gitu kan. Kadang-kadang ada di kajian seperti itu. Ya. Suatu ketika di antara supir kita, bukan yang di sini ya. Bukan Kang Hedi, bukan. Kang Hedi ada enggak? Enggak ada. Wah, nanti lihat aja nanti besok katanya. Ya, adalah. Ada pertanyaan tentang apa ya waktu itu ya? Muamalah, tapi ana agak lupa pertanyaannya. Tapi sebenarnya orang awam pun tahu jawabannya gitu loh. Lupa ana jawabannya, lupa pertanyaannya apa. Ya, kemudian ana jawab dengan baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah berikan hidayah buat ana, enggak ngejek, enggak apa. Ana jawab baik-baik. Sesuai dengan apa yang adanya. Ya memang ada sedikit ya, ketawa di antara jemaah, tapi kita jawab baik-baik. Jawab sesuai dengan jawaban, jawaban yang benar insyaallah. Tapi di mobil kemudian dibilang itu, kata sopir kita, itu pertanyaan tentang itu tadi itu, tentang tanah atau tentang apa, lupa. Ana pun bisa jawab saat gitu katanya. Ya, beliau sangat awam ini, bapak ini sangat awam. Ana pun bisa jawab, itu orang itu yang nanya itu kebangetan itu. Ana jujur aja mendengar kayak gini kalimat, tersinggung ana. Mungkin bapak ini gak bermaksud sombong. Saking ceteknya itu pertanyaan, gitu kan. Orang awam pun bisa nanya, bisa jawab, ngapain nanya kayak gitu. Tanya kayak yang berbobot dikit gitu kan. Tapi kemudian ana bela, ya gak bisa gitu. Bisa jadi memang karena dia gak tahu. Masa kayak gitu dong gak tahu? Ya bisa jadi gitu kan. Atau mungkin dia lagi berseteru sama saudaranya. Karena itu tentang perseteruan. Sama saudaranya yang hadir sama-sama hadir di kajian. Kemudian bersepakat, yuk kita tanya ustaz. Jawabannya gimana? Gitu kan. Kan banyak faktor lain. Kadang-kadang anak ngeliat kajian seperti kajian muamalah itu. Banyak saling bully-membully itu. Iya. Yang merasa pekerjaannya halal. Iya. Terus kalau ada pertanyaan tentang bagaimana set pekerjaan saya gini-gini, rata-rata diketawain. Seolah-olah yang ketawa itu enggak halal, seolah yang ketawa itu murni 100% halal gitu loh. Kadang-kadang kita ya kita nih maksudnya dai maupun kita sebagai thullab menertawakan orang yang bertanya tentang ilmu yang terlalu dasar ya. Yang mana kita tuh udah tahu sejak lama, padahal sebelum kita tahu kita enggak tahu juga gitu kan. Kenapa tertawakan gitu ya. Memang wajar sih ya. Wajar gak wajar lah. Ya. Sebagian dari orang mencari solusi. Ya, dia terjebak riba misalnya, dia terjebak. Ya harta haram. Karena dulu melangkah tanpa ilmu akhirnya sudah terjerat sekarang. Mau dia resign atau apa risikonya besar. Kemudian konsultasi di majelis ta'lim. Bertanya. Pas bertanya, orang nertawain dia. Kira-kira kok antum di pihak beliau gimana kira-kira? Ikhwan? Gimana rasa hati antum? Tertohok gak? Saya udah mau sembuh, mau ini. Pada nertawain. Gimana kira-kira? Ini sebenarnya gak layak. Sebenarnya gak layak. Ya. Sebenarnya gak layak. Kayak misalnya pernah dulu. Bukan masalah muamalah. Masalah interaksi sosial juga. Di suatu kajian seorang asatidah. Dan tentu ini gak, bukan masalah asatidahnya atau apa. Bukan. Ada cuplikan tahun 2000 berapa dulu lama, cuplikan rekaman video kajian, tapi tanya jawabnya saja. Di satu pertanyaan ini, pertanyaan terkait dengan ada dibacakan kan, ustadz, ana udah ngaji, tapi selama ini ana punya hubungan dengan seorang akhwat dan dia juga sudah ngaji. Kami pengen menikah, namun belum mampu. Gimana saat ini? Wah, itu pada ketawain itu jemaah itu. Hah? Pernah gak dengar kayak gitu? Iya, diketawain sama jemaah. Wah, ngakaknya itu masya Allah. Padahal bisa jadi ini orang ini lagi betul-betul nyari solusi. Pengen taubat gitu loh. Ya, takutnya dengan ketawa itu jadi lari itu orang, kesian. Ya. Begitulah, lakulihal. Kadang-kadang kita salah mauqif. Salah mauqif, salah sikap. Sehingga orang salah paham atau sakit hati. Ya begitulah. Makanya pas selesai majelis, kafaratul majelis ya. Tapi kemudian wa amma bi ni'mati rabbika, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka hadits, ceritakanlah. Wa amma bi ni'mati rabbika 'alaika bin nubuwati wa ghairiha, nikmat Allah terhadapmu dengan kenabian atau selainnya, atau selain maksudnya nikmat lainnya, Al-Quran, mukjizat, kebaikan yang Allah berikan, statusnya beliau. Maka kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah tuannya anak Adam, tidak ada kesombongan dengan itu. Nah, itu statement yang menunjukkan Rasulullah mengklaim dirinya sebagai tuannya anak Adam. Ini masya Allah, besar ya, klaim yang besar. Fahadith, maka akhbir, akhbir, kabarkanlah pada orang-orang, yaitu siarkanlah kenikmatan tersebut. Wa hudhifa dhamiruhu, yaitu dhamirhu, dhamir untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau afan, dhamir untuk ni'mah. Fa wa amma bi ni'mati rabbika ya fa hadithha, bisa ya. Fi ba'dil af'al, seperti ayat ke-6, alam yajidka yatima fa'awaka wa wajadaka dhalan fahadaka wa wajadaka a'ilan fa'aghnaka. Dan yang terakhir 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahadditha. Itu dihapus, itu enggak ada, ri'ayatan lil fawasil, untuk dalam arti memperhatikan, mengatur fasilah-fasilah ayat supaya semua satu qafiyah, satu nazam. Ya, akhirnya itu ya tidak berbeda sendiri ya, begitu. Soal menceritakan kebaikan memang itu ada syariatnya, dan sebagaimana hadis ini, ayat ini menjadi dalil, di hadis-hadis juga ada dalilnya. Seorang sahabat memakai pakaian yang kurang bagus lah gitu ya. Kemudian Nabi SAW menegurnya, bukankah kamu punya harta dan seterusnya? Iya, saya punya harta. Maka ya, sesuai dengan nafas ayat ini, yaitu bukan dalam artian pamer sok, bukan, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu an yura atharu ni'matihi. Allah Subhanahu wa taala menyukai efek nikmatnya dari Allah itu diperlihatkan. Begitu. Tapi bukan li ajli tafakhur, bukan. Bukan untuk sombong-sombongan, pamer-pameran, bukan, tetapi untuk mengamalkan apa yang Allah taala inginkan. Ya. Jadi ada dua sisi, ikhwan. Pertama, kita diperintahkan untuk menzahirkan kenikmatan yang Allah berikan. Kalau antum punya ilmu, jangan dipendam. Antum punya harta, jangan terlalu belagak miskin lah gitu. Biasanya yang pelit tuh kayak gitu tuh, ya. Belagak miskin, belagak tawadu, ya. Supaya orang enggak mau ngutang sama dia gitu. Nah, tapi apa adanya status dia gitu loh. Cuman jangan sampai dia sekadar pengen pamer gitu loh. Ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menginginkan itu. Wa ma bi ni'mati rabbika fa hadith, dan juga Allah taala menginginkan untuk dilihat efek rahmatnya, satu pihak, satu hal. Di hal lain, ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah melarang untuk ya tafakhur ya bil 'arad, yaitu berbangga-bangga dengan materi. Bagaimana kita mengintegrasikan keduanya? Ini perintah, ini larangan. Yang mana seolah-olah ini kontradiktif. Sebenarnya enggak kontradiktif. Bisa dinetralkan semuanya itu. Yaitu jalan tengahnya. Ya, ini kita menzahirkan nikmat Allah pada diri kita, tetapi dengan kadar perasaan tanpa tafakhur, dan juga dengan kadar yang tidak menjadikan seseorang itu berbeda jauh dengan yang lainnya. Ya. Nah, anak kemari ana bawa motor kayak gitu, ana enggak tahu beda atau enggak tuh. Ana mau nyoba-nyoba. Tadi kedengeran enggak motornya? Mudah-mudahan ana pertama kali bawa motor gede gitu suaranya, pop-pop-pop-pop. Subuh-subuh lagi. Ana jalan sampai sini tuh ana enggak enak hati, beneran. Takut ganggu orang. Sekali pertama kali ana jalan agak jauh ke Torik pakai motor, suara gede. Luar biasa, baru kali ini anak. Anak khawatir ganggu orang, ya. Antum siapa, Pak? Ah, iya, iya. Anak mau sedikit ngomong nanti. Iya. Enggak, bukan mau ngasih motor, bukan. Bukan. Iya, bukan. Iya. Tapi seperti itu, ya, kan? Tapi kalau terlalu zahir, terlalu mencolok, artinya mencolok sehingga dia tuh tafakhur, nah ini yang berbahaya. Adapun kalau misalnya hal tersebut, walaupun mungkin memang agak sedikit outstanding, tapi tidak, nggak ada rasa apa-apa, biasa aja, oke, nggak masalah insya Allah. Tapi kadang-kadang memang begitu, ikhwan. Kalau kita udah biasa beda atau biasa apa, lama-lama juga nggak ada rasa, nggak ada rasa. Biasanya yang terpantik rasa itu yang baru-baru itu, iya, baru-baru itu, ya gitu. Kadang-kadang yang ngaji pun begitu. Baru ngaji, style udah beda, enggak kayak kumun orang. Rasanya beda, deg-deg-deg-deg-deg-deg, dia ngerasa beda. Ya. Lihat nih, saya udah ngaji, emang kayak lo pada, gitu kan. Ada perasaan beda. Nah ini juga enggak bagus, ya gitu. Di antara izharun ni'am, atau tahadduts bin ni'am, di antaranya juga memakai pakaian yang bagus, ya. Muslimah, busana muslim. Busana muslim. Sebenarnya semua celana cingkrang adalah busana muslim, iya enggak? Iya, orang bilang busana muslim itu baju koko, sarung, celana cingkrang juga busana muslim kan? Iya. Maka itu termasuk izharun ni'am. Semua mengamalkan ilmu yang zahir termasuk mengizharkan kenikmatan. Termasuk mengizharkan kenikmatan. Dan kenikmatan itu bukan hanya di masalah materi saja yang diizharkan. Dalam masalah ilmu dan iman juga bisa diizharkan. Seperti antum cerita ke teman-teman, alhamdulillah ana sudah hafal matan alfiyah misalnya. Masya Allah. Ada orang tarik hafal matan alfiyah, talibnya ngajar langsung, masya Allah. Alfiyah hafal. Ya, masya Allah. Alfiyah itu berapa bait, ikhwan? 1000 sekian, ya? 1000 berapa? Hah? 1002. Masya Allah. Dulu di Al-Irsyad, di pesantren anak, pas SMA, awal-awalnya memang ada kurikulum alfiyah. Iya. Pada ngapalin itu. Dengan langgam-langgam masing-masing, cengkok-cengkoknya. Iya. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki. Ya. Gundul pacul, ya, pakai itu. Iya. Tapi habis itu dihapus. Ya. Ya, karena banyak yang pusing, ya gitu, jadi biarin. Nah, ala kulli hal, ilmu juga bisa kita tahadduts bin ni'am, tapi tidak untuk tafakhur. Misal alhamdulillah saya mengkhatamkan kajian tafsir Jalalain. Bentar lagi berapa pekan lagi nih khatam insyaallah. Iya, alhamdulillah. Wah, senang banget masyaallah. Ya. Itu termasuk tahadduts bin ni'am. Baik. Dilanjutkan, Bapak. Suratu Asy-Syarh Makiyah wa ayatuha thamanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyarah istifhamu taqrir ay syarahna laka ya Muhammad sadraka bin nubuwati wa ghairiha wa wada'na hatatna anka wizrak alladhi anqad athqal dhahraka wa hadha kaqawlihi ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa rafa'na laka dhikrak bi an tudhkara ma'a dhikra fil adhani wal iqamati wa tashahudi wal khutbati wa ghairiha fa inna ma'al usri asyiddah yusran suhulatan inna ma'al usri yusra wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qasa minal kuffari syiddah thumma hasala lahul yusra binasrihi alaihim fa idza faraqta minas salati fansab id'af fid du'ai wa ila rabbika farghab tadarra. Baik, bismillah. Qala Allah ta'ala alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah, lagi-lagi ini istifham taqrir ai ma'naya syarahna, kami telah melapangkan untukmu sadraka, dadamu. bin nubuwati wa ghairiha, dengan kenabian dan selainnya. Seseorang lapang dadanya karena apa, ikhwan? Nah, itu tuh. Seseorang kalau lapang dadanya karena dunia, ini bahaya. Berarti dunia udah sampai di hatinya, ini bahaya ini. Dan siapapun dari kita, ikhwan, baik da'inya maupun talibnya. Lebih-lebih orang-orang yang enggak ngaji ya, itu sudah jangan ditanya, semoga Allah berikan hidayah. Tapi alam nasrah laka sadrak, di sini syarhus sadr bin nubuwah dan selainnya. Apakah Nabi SAW dilapangkan dadanya dengan dunia? Enggak. Pun kalaupun Nabi SAW mencintai dunia, pernah beliau katakan, hubbiba ilayya dunyakum, dua hal. Dibuat untukku cinta kepada dunia kalian, dua hal. Yang pertama, an-nisa. Yang kedua, al-atib. Yang pertama, perempuan. Beliau suka dengan perempuan, normal, wajar. Dan kedua, at-tib. Ya, tib, minyak wangi. Iya. Dua hal ini. Dunianya Rasulullah SAW. Enggak, selainnya enggak. Kendaraan, ya nikmat. Cuman beliau tidak jadikan itu sebagai kecintaan. Walaupun masing-masing orang masing ada bidang-bidangnya, terserah. Ya. Cuma di sini syarhus sadar kita selama ini karena apa, ikhwan? Ya gitu loh. Ada sebagian orang lagi galau, ya, dadanya berbidang-bidang, ya, berbuku-buku, artinya banyak perasaan berkecamuk di hatinya. Orang sekarang banyak begitu, kerja Senin sampai Jumat capek, pergi pagi pulang malam, masya Allah, ya, anak masih tidur pagi, pulang anak mau tidur, ya, masya Allah, kasihan. Kemudian hatinya betul-betul nggak enak, miris, nggak enak. Akhirnya Sabtu dan Minggu dia cari apa untuk mensyarah sadarnya? Rekreasi, kebun binatang, ya, taman mini dan seterusnya. Itu banyak orang mencari syarahus sadar dengan cara seperti itu. Ya. Tapi kalau seseorang sadarnya munsyarih, dadanya lapang dengan ilmu, maka ini yang sebaik-baik lapang dada. Itu sesuai dengan Nabi SAW, lapang dadanya beliau dengan ilmu. Dengan ilmu dan syariat Allah Azza wa Jalla. Waktu Khadijah radhiyallahu anha wafat, Abu Talib wafat, kemudian kan ada Isra dan Mi'raj. Ini sebagai tasliyah, hiburan buat Nabi SAW. Ketika Isra Mi'raj, kemudian apakah Nabi tidak mendapatkan ilmu? Ada ilmu dan pengalaman yang luar biasa, hiburan buat Nabi supaya lapang dadanya. Itu, kelapangan dada Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada hal yang membuatnya sedih, beliau akan salat. Lihat. Insyirahus sudur, insyirahus sadrnya itu bukan dengan dunia ternyata, tetapi dengan amal, ilmu dan ibadah. Nah, kalau misalnya sekarang kita lagi bingung, kalap dan seterusnya, kemudian dengar kajian sebagai insyirah syarihus sadr, maka alhamdulillah itu hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Yang mana dulu mungkin beda, ya. Ketika galau, ya, beli kopi, ngerokok dan seterusnya. Ketika galau nyetel musik metal keras-keras. Ya, atau ketika galau kontak ceweknya, ya, itu lihat beda banget, ya. Maka alam nasrah laka sadrak, perlu diketahui Rasulullah SAW dadanya lapang karena apa, ya, karena apa? Karena ilmu, kenabian dan amal. Nabi SAW diusir dari Taif ketika berdakwah, kemudian ketika di suatu kebun, ya, Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau alaihi salatu wasalam dengan diberikan buah oleh seorang budak dari Afrika, ya. Kalau enggak salah, yang mana itu budaknya dua orang Nasrani. Ya. Yang kemudian budak tersebut Adas namanya, Adas. Para ulama, sebagian ulama mengatakan Adas kemudian memeluk Islam. Lihat. Itu yang menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di surat Al-Ahqaf, wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Yaitu Allah Ta'ala kemudian menjadikan jin mendengarkan beliau sedang membaca Al-Qur'an. Lihat, hiburan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Qur'an sambil salat dan para jin itu mendengarkan. Hiburan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal seperti itu, ikhwan. Kita kadang untuk hiburan itu harus macet-macetan dulu kan. Lihat kalau Jumat sore itu na'udzubillah. Apalagi hari fitnas, ya. Hari kejepit itu. Wah, Masya Allah. Ya. Libur sampai 5 hari itu kan ketika di tolnya itu, Masya Allah. Demi mencari sensasi syarihus sadr, tapi akhirnya mendapatkan kesempitan. Ya, di awal. Dan ketika dapat sampai tujuan, yang didapatnya cuma itu. Curug, ya kan? Pemandian air panas, ini itu. Ya udah, habis itu balik lagi, macet lagi. Ya kan? Ya memang ada sensasi betul. Pengalaman, ajib, enak. Tapi apakah orang ketika ngelihat alam yang indah dan seterusnya, mereka bilang, Masya Allah, Tabarakallah. Enggak. Gila. Nah, gitu yang bilang. Orang-orang, ya. Kesian sekali. Ya. Kemudian, wawadu'na anka wizrak, wawadu'na ya hatotna. Hatotna berarti hadafna, yaitu kami hapus darimu dosa-dosamu. Dan Nabi SAW ma'asum. Ma'asum. Kesalahan ma'asum dari kesalahan besar. Tapi untuk kesalahan kecil, kata para ulama, itu beliau bisa melakukannya. Maksudnya mungkin. Mungkin Rasulullah melakukan. Dan memang terjadi. Seperti salah dalam memanage ya, Abdullah bin Ummi Maktum ketika datang selagi Rasulullah SAW lagi melobi pemuka-pemuka orang-orang kafir. Abasa wa tawalla. Ini kesalahan Rasulullah SAW. Tapi bukan kesalahan yang besar. Kesalahan kecil itu pun Allah tegur dan Allah abadikan di Al-Quran. Agar menjadi ibrah. Saking ketatnya ya, menjadi Rasul. Nabi Yunus bin Matta alaihi salam, seorang Rasul. Beliau mendakwahkan tauhid kepada kaumnya Bani Israel di suatu kampung, tapi tidak diamini oleh kaumnya. Maka akhirnya beliau marah, emosi, tidak mau lagi berdakwah, mendakwahi mereka. Akhirnya beliau keluar dari kampung tersebut menuju ke laut yang nanti akan terjadi penelanan, ya. Keluar akhirnya. Ini kesalahan. Kenapa kesalahannya? Kesalahannya adalah beliau adalah seorang rasul, bukan sekedar nabi. Dan apapun yang beliau lakukan dengan durasi dakwah itu, Allah Ta'ala lah yang mengaturnya. Dan beliau alaihi salatu wassalam keluar tanpa izin dari Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau pelajaran. Memberikan kepada beliau pelajaran, ikhwan. Ini kesalahan nabi yang ma'asum, tapi kesalahan kecil yang terjadi dan efeknya bisa agak fatal, ya. Lumayan fatal, dan memang fatal untuk pribadi beliau, dimakan ikan besar, tapi kemudian diselamatkan. Fanubidza bil 'ara, yaitu dilemparkan kemudian ke tanah yang tandus. Allah tumbuhkan kemudian sebuah tanaman seperti labu, tanaman yang menjalar seperti labu. Kemudian dia sehat, beliau sehat alaihi salatu wassalam, dan Allah perintahkan untuk kembali ke kampungnya. Ketika kembali ke kampungnya, Allah hibur. Ya kan, udah mengalami perjalanan yang dahsyat itu, ya. Allah hibur Nabi Yunus alaihi salam dengan kaumnya sudah beriman semua. Masya Allah. Kaumnya sudah beriman semua, ikhwan. Hiburan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi, fa'inna ma'al usri usra. Ya. Inna ma'al usri usra. Untuk satu jenis musibah, ada kemudahan lebih dari musibah tersebut. Bagi orang yang beriman, tapi ya. Bagi orang yang mendalami, ya. Bagi dalam suatu musibah, ada kemudahan setelahnya yang lebih banyak daripada musibah tersebut. Saking pemurahnya Allah. Kenapa kok kaumnya beriman ketika itu, ikhwan? Kaumnya Nabi Yunus AS. Karena ketika Nabi Yunus AS ini kan fasenya itu setelah berlalunya para nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Ibrahim sudah berlalu. Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim sudah berlalu. Nabi Hud sudah berlalu. Nabi Nuh alaihissalam sudah berlalu. Semua dari para nabi ini mempunyai kaum, yang mana kaumnya itu semua dihukum dan tercatat di sejarah, terwiritkan di benak mereka, di benak kalangan Bani Israel, karena punya kitab Bani Israel. Dan Nabi Yunus alaihissalam mengajak mereka la ilaha illallah, tapi mereka menolak, masih berbuat syirik dan kufur. Ketika Nabi Yunus keluar dari kampung itu, mereka mendapatkan Nabi Yunus sudah keluar, mereka langsung cemas, panik. Wah, Nabi kita sudah keluar, pergi. Ini berarti kalau Rasulnya pergi, tinggal nunggu apa? Azabnya. Karena tradisinya adalah, ketika seorang Nabi sudah mulai bergegas pergi, maka azab yang bakal datang. Gitu kan? Iya. Seperti di zaman Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal, kan dicengin sama orang-orang, ya apaan tuh gitu kan, diejek sama orang-orang, karena belum terjadi sebelumnya azab, belum ada gitu kan, kesyirikan pertama itu. Ya, kemudian terjadilah yang terjadi, azab. Di zaman Nabi Hud alaihissalam terjadi juga, ya, banyak itu ceritanya Nabi Hud, kaum 'Ad. Zaman Nabi Saleh, kaum Tsamud terjadi. Zaman Nabi Ibrahim juga terjadi untuk Raja Namrud, tapi yang ini riwayat saja dari sejarah. Kemudian di zaman Nabi Lut, kata Allah Azza wa Jalla, diperintahkan malaikat yang diutus oleh Allah, fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Maka asri yaitu berjalanlah diam-diam pada malam hari keluar dari kampung. Jangan ada yang noleh ke belakang. Pada pagi hari mereka sudah dibalik itu. Taib, di sini lihat. Sejarah menunjukkan, nah, kaumnya Nabi Yunus tahu sejarah itu dan tahu ini Nabi sebenarnya. Itulah Bani Israel kayak gitu. Tahu ini Nabi, tahu ini Rasul, tetap diblokir. Maka Nabi atau Nabi Yunus alaihissalam, bahasa kitanya agak jelek ya, bahasanya ngambek gitu, marah. Udahlah, enggak mau lagi lah dakwahin kalian gitu. Keluar. Wah, mereka akhirnya panik, khawatir ini Nabi sudah keluar, tinggal azabnya nih yang datang. Maka mereka pun segera bertaubat itu. Jadi beda sendiri nih kaumnya Nabi Yunus alaihissalam, mereka udah taubat duluan dan Allah menerima taubat dan keislaman mereka kemudian, karena taubat mereka sebelum datangnya azab. Beda dengan taubatnya Fir'aun, ketika sudah melihat dan merasakan azab baru taubat, enggak bisa. Begitu bedanya. Taib. Alladzi anqadha dhahrak, yang mana dosa tersebut bisa apa? Athqala, memberatkan punggungmu. Hadza kaqoulihi ta'ala liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik. Di antara faedah ayat ini adalah dosa itu membuat pundak kita berat. Bukan secara fisik, tetapi kita serasa tuh banyak beban. Ngajar ada beban ya. Ketemu orang ada beban ya kan? Iya. Apalagi masalah hutang. Hutang aja enggak dosa, tapi ketemu kan enggak enak, ya kan? Karena ada beban. Iya. Ada seorang ikhwan ngaji sama kita, utang sama anak, qadarullah, lumayan besar. Sampai sekarang enggak pernah datang-datang ketemu lagi, tapi uzur terus, minta tunda gitu. Ya, masih bagus ngomong ya, daripada enggak ada kabar ya kan. Tapi enggak pernah, malu kok ketemu. Ya. Kenapa? Karena merasa ada sesuatu. Dosa atau kebohongan atau alasan dusta atau semisalnya itu membuat kita itu enggak enak ketemu dengan orang yang kita tipu atau kita bohongi, beneran. Enggak enak. Kalau misalnya antum beruzur di majelis, memang beruzur bukan karena apa, memang beruzur betul-betul darurat. Antum bakal enak ketemu sama teman-teman, ketemu sama ya, normal. Tapi ketika itu adalah dosa, bohong, cari alasan, maka pasti enggak enak rasanya dan kebayang enggak enaknya. Begitu. Karena dosa itu membuat beban bertambah sehingga membuat kewibawaan berkurang. Iya. Orang berusaha membuat kewibawaan dengan menghentakkan kaki ketika berbaris. Ada kitab karya Syekh Abu Ubaidah Mashhur bin Salman Al-Salman. Bukan Al-Salman, Mashhur bin Salman ya. Itu beliau punya kitab namanya Khawarim Al-Muru'ah. Di antara poin-poin yang dikritisi ulama itu adalah mewibawakan diri dengan belagak keras. itu salah. Menyibukkan diri dengan itu belaga keras, itu salah. Kalau kita perhatikan saudara yang kita Betawi itu kan banyak kayak gitu. Oh, gaplok lo. Enggak pernah dia gaplok beneran. Lihat aja di film-filmnya. Ya. Apa namanya? Biasanya kan gua kepret mati lo, gitu kan? Pernah enggak dikepret? Enggak jadi-jadi, paling gini-gini doang kan. Iya. Emang itu berwibawa. Orang memang takut, tapi takut bukan karena wibawa, takut karena malas, enggak mau berurusan. Tapi wibawa itu ada di ketakwaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyebutkan hal seperti itu, bahwasanya maksiat itu membuat muru'ah itu turun. Pride, harga diri, kemuliaan diri, wibawa itu turun. Iya. Mau kemana itu berat rasanya. Punya utang banyak, riba banyak, berat rasanya mau ngapa-ngapain, ya. Tapi kemudian wa rafa'na laka dzikrak, yaitu kami telah mengangkat penyebutan untuk namamu wahai Nabi Muhammad. Bi an tudzkaru ma'a dzikri fil adzani wal iqamati wat tasyahudi wal khutbah. Dengan disebutkan namamu bersama dengan penyebutan namaku, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fil adzan, fil iqamah, dalam tasyahud, dalam khutbah, ya masya Allah, juga dalam kajian, ya, khutbah itu ada. Jadi sarana di masjid biasa mentransfer ilmu itu ada tiga, ya. Ada khutbah, ada durus, ada muhadharah, ya kan, ya. Ada khutbah, ada durus, ada muhadharah, ya. Khutbah, durus, dan muhadharah masing-masing punya fungsinya, punya karakteristiknya yang tidak bisa semuanya sama. Khutbah itu dianjurkan keras suaranya supaya orang gak ngantuk, ya, beda dengan durus, ya. Kalau durus memang pada ngantuk, ya. Khutbah supaya orang gak ngantuk, dan bukan untuk lawakan. Khutbah ngelawak itu sangat gak etis itu, ya. Khutbah kok ngelawak terus orang ketawa, ini bukan khutbah namanya. Coba khutbah Jumat, ya. Ustadznya ngelawak pas khutbah Jumat, ya. Ya. Ngelawak. Makanya khotib itu jarang senyum. Apalagi ketawa, ya. Khutbah harus tegap, ya, keras. Keras di sini ada artinya tegas betul-betul. Maka itu khutbah. Dan khutbah rata-rata durasinya ringkas, enggak panjang. Dan kalau bisa jawami'ul kalim gitu. Kalimatnya jangan bertele-tele, enggak berfaedah, tapi ringkas dan seterusnya. Khotib di Masjid Nabawi dan khutbah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, mereka pakai kertas semuanya. Mereka menulis, ya, para masyayikh itu yang mengarang, menulis, terus kemudian mungkin diperiksa dulu, habis itu mereka akan membaca dari awal sampai akhir dan kalimatnya tertata semua, dan filenya itu bisa di-download setelah khutbah. Semuanya begitu, semua di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Dan enggak ada di sana khutbah sampai sejam gitu kan. Ya. Itu khutbah, ya. Muhadharah itu muhadharah, kalau kita muhadharah itu seperti kajian tematik. Ya, yang mana semua orang datang, siapapun, ya. Dan lebih ringanlah muhadharah itu. Semua kalangan tafadhol gitu, muhadharah. Tapi ada yang ketiga, yaitu durus, dars. Nah, seperti ini masuk ke dars ini. Ngaji kitab seperti ini termasuk dars. Dia berantai, runut, itu dars. Ya. Sekarang memang ada formula baru menggabungkan muhadharah dengan dars. Ketika orang-orang agak antipati dengan kajian kitab, maka diformatkan kajian kitab seperti muhadharah. Ini yang ana di mana-mana ana lakukan ini, di banyak tempat. Sebenarnya ngaji kitab tapi ya kajian tematik juga gitu. Ya, karena orang-orang zaman sekarang dengar kajian kitab itu, udah, masya Allah, kayaknya pusing duluan, ya. Maka kita sederhanakan, ya, begitu. Antum ada yang pusing nggak, ikhwan? Ah, nggak ada kan? Biasa aja kan? Iya. Karena anda tahu banyak dari antum yang lagi libur datang kajian. Asli kalau antum nggak ada nih, yang ada teman-teman biasa nih, itu pusing mereka, berat. Ya, tanya Pak Anwar, ya. Ya, berat. Wah, senahu. Ini anak nggak bahas nahu sama sekali, nggak bahas. Ya, karena supaya antum besok-besok datang lagi ya. Walaupun wallahu alam ya, kita enggak tahu ya. Afwan, ini enggak bermaksud apa-apa ya. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, ini penting ya, ikhwan. Inna ma'al usri yusra. Lihat. Inna ma'al usri yusra. Ma'a di sini arti ba'da. Ma'a di sini arti ba'da, tapi ditakbirkan dengan ma'a seolah lengket, dan memang lengket. Ma'iyah itu kebersamaan, lengket ya. Seolah-olah lengket dia. Seolah setelahnya langsung ada, dan memang begitu. Setelah kesulitan langsung ada kemudahan. Perhatikan dua kalimat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebagian mungkin menganggap bahwasanya pengulangan ini, takror ini adalah untuk mentakkid, yaitu memperkuat statement pertama. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Seolah-olah memang untuk menguatkan. Tapi anggaplah bukan penguatan, tetapi kalimat baru. Kalimat baru. Inna ma'al usri yusra. Kita tinjau dari segi usul fikih, ikhwan. Ya, inna ta'kid jelas, ma'a di sini berarti ba'da, setelah. Setelah al-usr. Usr maknanya kesulitan. Yusr artinya kemudahan, kelapangan. Kalau kita perhatikan dua ayat ini yang berulang, al-usr dua-duanya memakai al. Sementara yusr tanpa al. Ya, yusr tanpa al. Al-usr, anna ma'al al, al-usr. Al di sini kata para ulama al-jinsiyah. Al-jenis. Al yang pertama, fa inna ma'al usri. Al di sini al-jinsiyah. Menyebutkan jenis apapun kesulitan itu, apapun jenisnya. Yusra ini tidak ada al. Ya, tidak ada al. Berarti di dalam usul fikih disebut mutlak. Mutlak itu menunjukkan satu hal, satu. Ya. Ya. Allah Ta'ala, innallaha ya'murkum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Tanpa al kan? Satu to baqarahnya. Bukan semua jenis baqarah, satu to. Oke. Okay. Nah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya untuk segala macam apapun kesulitan ada satu apanya mah? Kemudahan setelahnya ya. Setelahnya langsung. Di kemudian ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan al-usr. Ayat terakhir ini, ayat kedua ini, ayat ke-6. Ma'al us, inna ma'al usri yusra. Masih pakai al. Al yang kedua ini adalah al-ahdiyah. Al-ahdiyah. Yaitu al yang menunjukkan sama dengan di atas. Jenis apapun. Al-usr apapun jenisnya. Kesulitan. Ekonomi misalnya. Kesulitan ekonomi. Kita tafsirkan itu misalnya. Maka al-usrnya kesulitan ekonomi itu juga. Di ayat pertama, yaitu ayat kelima maksudnya, ada yusra, satu kemudahan. Di ayat kedua, ditambah lagi yusra, satu kemudahan lagi, mutlak. Artinya apa? Untuk satu jenis kesulitan yang sama, ada dua kemudahan setelahnya langsung. Begitu artinya. Paham gak, Ikhwan? Tuh, baru tadi Anda bilang gampang, mudah. Sekarang baru dipersulit. Ya. Tapi kalau Anda paham, Masya Allah, ini indah sekali. Untuk intinya arti dari fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, untuk satu jenis atau macam kesulitan setelahnya ada dua kemudahan. Satu kesulitan iya. Ekonomi untuk nanti akan ada jalan keluar. Ketika ada jalan keluar sebenarnya ada lebih dari satu kemudahan. Iya. Begitu ya. Fa idza faraghta fansab. Kalau misalnya kamu faraghta, telah selesai dari suatu hal, fansob. Nah di sini faraghta minas shalah, itu selesai dari shalah, fansob. It'ab fid du'a, yaitu berletihlah dalam dengan berdoa. Apa hukum berdoa setelah sholat fardu? Nah di sini perlu kita taksil sedikit aja, nggak usah banyak. Tapi udah jam segini, ikhwan. Berapa menit, Pak Anwar? Udah. Satu jam sampai atau gak kerekam? Satu jam sampai, Masya Allah. Sedikit lagi jemaah. Mungkin ini sekali sampai jalanin aja ya. Mungkin secara warokot kita tunda dulu ya. Untuk pekan depan aja insya Allah. Apa hukum doa setelah sholat fardu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan bahwasanya yang tidak ada riwayat yang sahihah akan doa setelah sholat fardu. Gitu ya. Maksudnya yang dikenal, yang masyhur adalah Nabi tidak ada riwayatnya pokoknya gitu. Kemudian yang ada riwayatnya malah doa antara azan dan iqamah. Ya. Doa'u bainal adzani wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak kata Rasulullah SAW. Ya, itu sudah disepakati lah, itu masyru' antara azan dan iqamah. Tapi kan masyhurnya di negeri kita gimana? Masyhurnya gimana? Setelah sholat kan ya? Itu pun berjamaah bareng-bareng. Sisi berjamaahnya itu bukan itu yang anda maksud. Ya, anda maksud adalah doa setelah sholat. Bukan doa langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bukan gitu. Yang ini jelas ya tidak sesuai, enggak benar. Ya, karena apa? Karena sunnahnya adalah zikir dulu. Tapi kan habis zikir ada doa nanti. Baik doa sendiri-sendiri atau doa bareng. Doa sendiri-sendiri lah. Bagaimana dengan itu? Boleh atau tidak? Nah, ya. Atau tidak boleh atau bid'ah doa setelah sholat fardu. Inilah makanya ditafsirkan untuk ayat ini. Fa'idha faraghta fansab. Jika setelah kamu selesai dari sholat dan zikir, maka berdoalah. Itu tafsirannya. Mengacu dengan tafsiran ini, maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan setelah sholat itu untuk berdoa masing-masing tapinya. Begitu. Dengan tafsiran ini. Fa'idha faraghta anis salati dan juga anis zikr fansab biddu'a, yaitu sibukkan dengan berdoa. Maka tetap satu yang dianjurkan. Ya, dengan dalil apa? Dalilnya ayat 7 surat Al-Insyirah. Tapi melalui penafsiran para ahli tafsir. Dan ini yang menafsirkan para ulama. Maka diperbolehkan atau dianjurkan karena ini merupakan fi'il amr. Merupakan fi'il amr. Ya begitu. Maka boleh ikhwan. Ya. Jadi jangan juga kita katakan bahwasanya itu bukan sunnah. Sunnah spesifik perlakuan nabinya memang tidak ditemukan riwayatnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu kata Ibnu Qayyim. Tapi ketika kita melihat di tafsiran ayat ini, maka wallahu alam hal tersebut diperbolehkan atau bahkan menjadi suatu anjuran karena ini fi'il amr fansab. Tafsirannya fansab it'ab bid'a, maka silakan. Cuma tidak langsung setelah salam. Karena kalau langsung setelah salam itu bertabrakan dengan nas hadis istighfar dan lainnya, ya begitu. Kemudian wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika fatadarru'. Tadarru' itu adalah menundukkan diri, bersimpuh kepada Rabbmu, gitu. Tadarru' bersimpuh kepada Rabbmu. Itu makna dari irghab. Tadarru' bersimpuh. Bersimpuh karena tamak akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin kita cukupkan sampai sini saja. Jazakumullah khair jaza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.